Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wal asya'un najasah, dan perkara-perkara yang najis adalah baulul adami. Yang pertama adalah air kencingnya manusia. Wa adaratuhu, dan kotorannya. Waddamu, dan darah. Nanti akan kita bahas satu persatu. Illa annahu yu'fa 'anid damil yasir, kecuali dimaafkan darah yang sedikit. Wa misluhu, dan yang semisalnya, ad-damul masfuh. Ad-damul masfuh minal hayawanil ma'kul, dan yang semisalnya darah yang mengalir dari hewan yang dimakan dagingnya. Maksudnya yang halal dimakan dagingnya. Dunal ladzi yabqa fil lahmi wal 'uruq fa innahu tahirun. Bukan darah yang menempel tersisa pada daging atau urat, maka sesungguhnya itu suci. Maksud beliau, darah hewan yang dimakan, ya, darah hewan yang dimakan dagingnya juga najis. Tapi darah yang mengalirnya, bukan darah yang menempel di daging atau di urat-urat. Walaupun nanti kita akan ulang kembali, jelaskan satu persatu mana yang rajih tentang masalah ini. Wa minan najasat, dan di antara najis-najis, baulu wa rawsu kulli hayawanin muharramin akluhu. Dan di antara najis-najis itu adalah air kencing dan kotoran setiap hewan yang diharamkan memakannya. Kotoran dan kencing hewan yang diharamkan dagingnya untuk dimakan. Wassiba'u kulluha najasah. Dan hewan buas itu seluruhnya najis. Wa kadzalikal maitat, dan begitu juga bangkai. Illa maitatal adami, kecuali bangkai mayit manusia. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatan, dan hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya, seperti dubab, lalat, ya, atau yang semisalnya. Wasamaka wal jarada, dan dikecualikan pula ikan dan belalang. Fa innaha tahiratun, maka sesungguhnya semua itu suci. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Diharamkan kepada kalian bangkai dan darah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu la yanjus hayyan wa mayyitan. Seorang mukmin itu tidak najis dalam keadaan hidupnya ataupun matinya. Wa qala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda uhilla lana maitatani wa daman. Dihalalkan kepada kami dua bangkai dan dua darah. Ammal maitatan maka adapun dua bangkai falhut wal jarad. Yang dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Wa ammad daman maka adapun dua darah fal kabid wa tihal. Ya. Al kabid itu jantung. Wa tihal hati. Wa amma awrasul hayawanatil ma'kulati. Maka adapun kotoran hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya, wa abwaluha dan air kencingnya fahiya zahiratun, maka itu suci. Seperti kotoran hewan yang boleh dimakan seperti kotoran kambing, ya, kotoran ayam, itu adalah hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya. Maka itu suci. Jadi walaupun suci, tidak menafikan apa kebersihan. Artinya, kalau dia mengotori masjid, ya dibersihkan, ya, dibersihkan. Tetapi kalau hukumnya ya tidak najis. Wa maniyul adami tahirun. Dan air mani manusia itu suci. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ada nabi sallallahu dahulu nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ratbahu, mencuci yang basah dari air mani. Wa yafruku yabisahu, dan mengerik jika air mani tersebut sudah kering. Wa baulul ghulami as-saghir, dan air kencing anak laki-laki yang kecil, alladzi lam ya'kul at-ta'am, yang belum makan makanan, li syahwatin, karena keinginan, ya. Yakfi fihi nadh, maka cukup untuk membersihkannya dengan dipercikan air saja, ya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min bawlil jariyah, dicuci karena air kencing bayi perempuan. Wa yurashu min bawlil ghulam, dan dipercikan dikarenakan air kencing bayi laki-laki. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Kemudian wa idza zalat ainun najasah, apabila hilang ainun najasah, bentuk najis, tahura al-mahallu, maka tempatnya ini menjadi suci. Kalau ainnya sudah hilang, maka tempat itu suci, baik pakaian ataupun badan. Walam yadurru, walam yadurra baqa'ul launi awir rih, dan tidak mengapa jika tersisa warna atau baunya. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Khawla binti Yasar, kepada Khawla binti Yasar, fi damil haid, pada penjelasan tentang darah haid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfi kilma, cukup bagimu mengalirkan air, yaitu dicuci dengan air. Wala yadurruki atharuh, maka tidak berpengaruh asarnya, bekasnya, ya. Ketika dicuci, setelah dicuci masih tersisa apa warna darahnya tersebut, ya, warna darahnya tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, wala yadurruki atharuhu, itu tidak memadaratkan atau tidak mengapa asarnya, bekas najis tersebut. Demikian apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala, penjelasan tentang perkara-perkara yang najis. Kemudian di sini kita akan merinci satu persatu. Yang pertama adalah baulul adami wa'adziratuhu, kencingnya Bani Adam dan kotorannya. Adapun kencing sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas. Ya, hadis Anas. Beliau bersabda, "Anna Arabiyan bala fil masjid fa qama ilaihi fa ba'dul qaum. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu. Falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fa sabbahu alaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata Anas bin Malik bahwasanya seorang Arab Baduy dia kencing di masjid, dalam riwayat lain fi ta'ifatil masjid, di apa pojok masjid. Faqama ilaihi ba'dun nas, maka sebagian para sahabat berdiri dan memarahinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uh, biarkan dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, falamma faragha da'a bidalwin. Maka ketika selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dengan bidalwin min ma'in, satu ember dari air, fasabbahu alaih. Kemudian Rasulullah sallam memerintahkan untuk mengalirkan air tersebut di atas air kencing tersebut. Adapun dalil kotoran manusia seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wata'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahur." Apabila di antara atau salah satu di antara kalian menginjak dengan sandalnya kotoran, maksudnya kotoran Bani Adam, maka tanah setelahnya itu menjadi pensuci, ya, pensuci najis tersebut. Kemudian yang berikutnya, wadam, dan darah. Terjadi khilaf di antara ulama tentang darah manusia, ya, tentang darah manusia. Apakah termasuk perkara yang najis atau bukan? Yang rajih, pendapat yang kuat, bahwasanya darah manusia itu tidaklah najis. Ya, tidaklah najis. Ada sebagian ulama yang menukilkan tentang ijma bahwasanya darah manusia itu najis secara mutlak. Tetapi penukilan ini tidaklah sahih. Ya, tidaklah sahih. Karena pada kenyataannya terjadi khilaf di antara ulama dan justru yang rajih itu adalah tidaklah najis. Ya. Di antara dalilnya adalah perkataan Hasan al-Basri yang beliau mengatakan bahwasanya dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sholat dengan luka-luka mereka. Ya. Sholat dengan luka-luka mereka. Hal ini menunjukkan bahwasanya darah manusia tidaklah najis. Begitu pula darah hewan yang boleh dimakan dagingnya. Baik itu darah yang mengalir ataupun darah yang menempel di daging atau di urat-urat. Itu semuanya suci. Kalau di sini muallif rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya darah hewan yang boleh dimakan itu najis. Kalau darahnya itu darah mengalir. Kalau darah yang menempel di daging itu tidak najis. Tetapi pendapat yang rajih adalah kedua-duanya tidak najis. Di antaranya adalah, di antara dalilnya adalah atsar Abdullah bin Mas'ud. Beliau menjelaskan bahwasanya dahulu para sahabat mereka menyembelih hewan kurban. Ya. Menyembelih hewan kurban kemudian mereka sholat dengan pakaian-pakaian yang di situ terdapat darah-darah hewan, ya, darah-darah hewan sembelihan atau hewan kurban. Kemudian di antara najis-najis yang disebutkan oleh muallif yaitu air kencing dan kotoran hewan yang diharamkan dimakan dagingnya. Di antara dalilnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Jubair untuk mengambil 3 batu. Maka Abdullah bin Jubair ini membawakan 2 batu dan yang satunya adalah kotoran khimar. Keledai. Keledai ini adalah hewan yang diharamkan dimakan dagingnya. Ya. Berbeda dengan kuda, ya. Kalau kuda halal. Kalau keledai tidak boleh. Haramkan. Kotorannya himar, keledai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 batu dan membuang kotoran himar dan berkata, kata Rasulullah sallam, hiya rijsun, ini najis. Ya. Kemudian wasiba'u kulluha najasah. Dan seluruh hewan buas itu najis. Dan yang berikutnya adalah bangkai. Di antara dalilnya adalah idza dubiga al-ihabu faqad tahur. Apabila disamak kulit bangkai, maka itu menjadi suci. Artinya, sebelum disamak, berarti suci apa najis? Najis. Najis. Kemudian dikecualikan adalah mayit manusia. Ini jelas. Kemudian hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Seperti lalat atau yang semisalnya. Kemudian as-samak wal jarad. Ikan dan belalang. Perlu diketahui yang pertama berkaitan dengan ikan. Disebutkan dalam hadis lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air laut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa tahuru ma'uhu wa tahurun ma'uhu al-hillu maitatu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air laut itu suci airnya. Artinya boleh bersuci dengan air laut. Dan halal bangkainya. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang kalimat al-hillu maitatu, halal bangkainya. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud halal bangkainya itu adalah ikan. Ya. Ikan dan yang semisal ikan. Udang. Ya. Nah. Adapun yang lainnya tidak. Seperti kura-kura. Ya. Kemudian apalagi singa laut. Ya. Buaya. Kalau ular, para ulama sepakat tentang keharamannya. Ya, sepakat tentang keharamannya. Tentang buaya terjadi khilaf di antara ulama. Apakah termasuk binatang yang haram dimakan dagingnya atau yang halal? Sebagian ulama mengatakan halal seperti Syekh Fauzan. Berpendapat bahwasanya buaya ini termasuk hewan air, ya, yang halal dagingnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan selain ikan dan yang sejenisnya itu harus disembelih, seperti kura-kura. Disembelih seperti waktu ana di Yaman. Ini syekhnya berpendapat bahwasanya kura-kura ini termasuk hewan yang harus disembelih. Karena hewan itu selain dari ikan dan jarad atau belalang, maka harus melalui penyembelihan yang syar'i. Ya, harus melalui penyembelihan yang syar'i. Maka jika tidak bisa dengan cara penyembelihan yang syar'i, maka bisa dikatakan hewan tersebut adalah hewan yang haram. Ya, hewan yang haram. Karena sulit ya disembelih dengan cara syar'i. Tapi kalau misalkan bisa disembelih secara syar'i, maka boleh. Seperti apa, kura-kura ya, kura-kura bisa disembelih. Ya, bisa disembelih. Nah, adapun yang tidak bisa disembelih, maka hukumnya ya sudah, tidak bisa dimakan. Tidak bisa dimakan. Seperti apa ya? Bekicot. Ya, bekicot. Itu tidak bisa disembelih. Ya, sulit. Adapun keong, tutut itu kan hewan air. Ya, hewan air. Kalau bekicot hewan darat. Kembali ke tadi, as-samak, ikan, ya. Kembali ke apa, pembahasan tentang ikan. Nah, sebagian ulama mengatakan hanya ikan saja dan yang semisalnya yang bangkainya halal, yakni tidak perlu disembelih. Ya, tidak perlu disembelih. Adapun yang lainnya maka harus disembelih dari hewan-hewan air, ya, dari hewan-hewan air harus disembelih. Gitu. Berarti termasuk yang menghalalkan buaya ya harus disembelih. Ini harus disembelih. Wal jarad. Yang keduanya ada al jarad. Jarad itu belalang. Bukan serangga. Ya. Belalang. Yang dihalalkan itu adalah belalang, bukan serangga. Kalau serangga itu dalam bahasa Arabnya disebut hasyarat. Itu adalah perkara yang diharamkan. Ya. Perkara yang diharamkan. Apa di antara serangga, jangkrik, serangga. Ya. Apalagi laron termasuk serangga. Dan yang lainnya yang termasuk serangga, ya, yang termasuk serangga. Maka itu tidak boleh dimakan karena itu bukan termasuk jarad, ya, bukan termasuk belalang. Kan kalau belalang kita tahu sendiri, tahu jenisnya, ya. Belalang itu seperti apa? Kalau jangkrik bukan termasuk belalang tapi termasuk apa? Serangga. Apalagi orang-orang sana, orang-orang Yaman jijik sekali kalau melihat apa? Ada jangkrik itu. Kenapa? Karena jangkrik ini di sana itu hidupnya di apa? Di dalam tanah, di kotoran-kotoran gitu. Mereka jijik. Nah, dua bangkai ini adalah halal, tidak perlu disembelih. Ya, tidak perlu disembelih. Adapun selain itu, ya, dari hewan darat ataupun hewan laut, terutama hewan darat, maka harus disembelih, ya, harus disembelih kalau misalkan hewan tersebut tidak terdapat dalil, ya, tentang keharamannya. Kalau hewan-hewan buas kan jelas, ya, ada larangannya. Tapi kalau misalkan hewan-hewan yang tidak disebutkan keharamannya di dalam hadis ataupun Al-Quran, maka itu dikembalikan kepada apakah bisa disembelih atau tidak. Seperti cacing. Cacing bisa disembelih tidak? Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Kalau tidak bisa ya sudah, berarti kembali tidak bisa dimakan. Tidak bisa dimakan. Naam. Fa innaha thahiratun, maka semua itu adalah suci, ya. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil ya tentang najisnya bangkai dan darah. Nah, tentang darah ini dikecualikan darah haid, ya. Dikecualikan darah haid. Kalau darah haid, ijma para ulama tentang najisnya haid, darah haid, ya. Ijma. Para ulama ijma sepakat bahwasanya darah haid itu najis. Sebagaimana nanti akan dijelaskan di akhir bab. Ini dalilnya. Adapun darah secara umum seperti tadi dijelaskan, yang rajih adalah tidak. Kemudian yang berikutnya, beliau mengatakan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya itu suci. Juga air kencingnya suci. Seperti tadi dijelaskan, contohnya kotoran apa? Kambing, ayam, unta, ya. Bahkan para ulama membawakan dalil tentang sucinya air kencing hewan yang boleh dimakan, yaitu bolehnya meminum air kencing unta untuk dijadikan obat. Ya, untuk dijadikan obat. Yaitu obat apa ya? Kuning apa? Apa sih obat kuning tuh? Liver. Liver, iya, obat liver. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan Muslim. Ya. Ada beberapa orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mereka ini kena penyakit kuning. Yang mereka berpura-pura beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk meminum air kencing unta. Ya. Hal ini menunjukkan air kencing unta ini tidak najis. Akan tetapi mereka apa? Akan tetapi mereka malah apa? Malah membunuh ya pemilik unta. Yang waktu itu Nabi SAW memerintahkan, kamu datang ke sana dan mintalah air kencing unta. Diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mereka minum air kencing unta dan sembuh, mereka malah membunuh apa pemilik unta tersebut dan merampas untanya. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengejar mereka dan menangkap mereka. Dan mereka itu termasuk naam apa ya bahasa Indonesianya, bukan perampok ya, lebih dari itu namanya ya, al-muhim dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan apa, dengan kisah seperti yang mereka lakukan. Di antaranya karena mereka ini selain ingin membunuh, mereka aja mencungkil mata pengembala tersebut. Akhirnya mereka dikisos. Dikisos. Kemudian tangannya dipotong. Ya, silang. Kiri, kanan. Kakinya. Kemudian mereka juga dicungkil sebagai kisos. Nah. Itu diantara dalil kotoran hewan atau air kencing hewan yang boleh dimakan itu suci. Kemudian di sini muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang sucinya air mani. Dan beliau tidak menyebutkan tentang najisnya air mazi dan wazi. Ya. Air yang keluar dari kemaluan ini ada empat. Yang pertama adalah air kencing. Kemudian yang kedua air mazi. Dan yang ketiga air wadi. Yang keempat adalah air mani. 1, 2, 3 semuanya najis. Yang keempat suci. Apa itu mazi? Yaitu air yang berwarna putih, kental, yang keluar ketika ada syahwat. Yang keluar ketika ada syahwat. Dan ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Adapun wadi, yaitu air yang putih yang keluar setelah kencing. Setelah kencing. Adapun mani sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, apabila dia basah maka dicuci dan apabila kering cukup dikering. Kemudian beliau menjelaskan tentang najis mukhaffafah, yaitu air kencing anak atau bayi laki-laki. Jadi yang apabila dia kencing cukup dipercikan air, ya, dipercikan air sampai basah sudah seperti itu. Maka disebut dengan najis najasah mukhaffafah, najis yang ringan. Adapun najis bayi atau air kencing bayi perempuan itu harus dicuci. Kenapa? Karena sudah diperintahkan oleh Allah seperti itu. Itu jawaban yang paling apa? Yang paling pokok adalah ini. Seorang mukmin dia tunduk dan patuh kepada syariat, maka disebut muslim. Berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada Allah, kepada syariat. Seperti itu. Walaupun sebagian ulama menjelaskan sebab-sebabnya, hikmah kenapa air kencing bayi perempuan harus dicuci sementara air kencing bayi laki-laki apa harus cukup dipercikan. Ada disebutkan oleh para ulama. Tetapi jawaban yang paling pokok adalah tadi. Seperti itulah yang diperintahkan oleh Allah atau diperintahkan dalam syariat. Kemudian ada pun dalil yang menjelaskan tentang tadi haram apa najisnya darah haid adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Khawlah binti Yasar ketika dia bertanya tentang bagaimana cara mencuci darah haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakfikil ma, cukup bagimu mencuci dengan air, wala yadurruki atharuh, maka tidak mengapa asarnya, bekas dari apa darah haid tersebut. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang telah disampaikan dalam kajian di kesempatan kali ini tentunya sebagai muslim kita sangat membutuhkan, ya. Sebagai muslim kita sangat membutuhkan. Karena Al-Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan dalam sahihnya bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu ini sebelum berucap dan beramal. Itulah seorang muslim. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dalam kitabnya di antara kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang muslim yaitu ma'rifatul din bil adillah, mengetahui agama dengan dalil-dalil sehingga dia bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat. Syariat ini bagaikan sebuah lentera, cahaya, yang menyinari seseorang ketika berjalan di kegelapan, kegelapan dunia. Maka jika dia menggunakan lentera tersebut, cahaya tersebut, untuk membimbing dia berjalan, maka insya Allah dia akan selamat. Tetapi apabila dia tidak menggunakannya dan dia meninggalkannya, dan dia berjalan di kegelapan, maka sudah dipastikan resikonya bisa menabrak tembok, bisa masuk lubang atau jurang, menendang batu, banyak hal yang membahayakan dia. Maka kurang lebih seperti itu gambarannya seorang mempelajari agama. Selain dari itu, hendaklah seorang mukmin yang dia beriman kepada hari akhir, dia mengingat-ingat bahwasanya kehidupan dia bukan hanya di dunia. Kehidupan dia justru yang hakiki adalah nanti di yaumil qiyamah. Maka jangan sampai dia mengorbankan kehidupan yang hakiki karena kehidupan yang sementara di dunia. Baik itu kondisinya senang, banyak harta, ya, akan sementara dia tinggal di dunia dan dia akan tinggalkan kehidupan yang menyenangkannya itu dan tidak akan dia bawa. Hanya kain kapan dan amalan yang dia berikan berupa infak dan amal jariah yang bisa apa? Menemani dia sampai yaumil qiyamah. Maka sangat merugi sekali jika orang tersebut yang seperti ini saja merugi. Yang dia di kehidupan dunianya bahagia, memiliki harta yang melimpah, ketika dia lupa akhirat, dia akan merugi karena kehidupan dunia sementara. Bisa dihitung. Siapa yang hidupnya melebihi 100 tahun? Bisa dihitung. Gak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Kebahagiaan sementara. Lalu bagaimana kalau misalkan di dunianya sengsara, kemudian dia mengorbankan akhiratnya? Rugi dua kali. Ya, rugi dua kali. Dunia dia sengsara, susah, dan akhiratnya dia tidak mendapatkan. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, penting kita duduk di majelis ilmu untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, untuk memperbaiki muamalah kita, sehingga ibadah kita, muamalah kita, atau terutama yang paling pokok adalah akidah kita, itu sesuai yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu bisa kita dapatkan ketika kita duduk di majelis ilmu. Bagaimana kita bisa mengetahui hal ini adalah haram, hal ini adalah halal, ya? Muamalah seperti ini boleh, muamalah seperti itu haram, ya? Akidah yang seperti ini benar, akidah yang seperti itu adalah batil. Bagaimana kita akan mengetahuinya jika kita tidak mempelajarinya atau duduk di majelis ilmu? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwasanya kehidupan kita bukan hanya di dunia. Seorang mukmin yang cerdas, dia akan memperhitungkan kehidupan dia yang hakiki nanti di yaumil qiyamah. Dia akan memperhitungkan apa yang akan dia bawa, sehingga dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk kehidupan hakikinya nanti di akhirat. Dia berpikir jangan sampai amalannya sia-sia karena tidak berdasarkan ilmu. Berapa banyak orang yang beramal tanpa ilmu sehingga amalannya ini haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Dia tidak bisa mendapatkan dari amalannya sedikit pun pahala dari amalannya. Bahkan sebagiannya menjadi adab bagi dia karena ada syirik di dalam amalannya. Bukan mendapat pahala tapi mendapat adab. Waliyadu billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.